ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحجرات مدنية 18 آية. أتاوي سورة الحجرات مدنية إكو بونسو مدينة تمرني Saman asrata ayatan jumlah ayat wonten walulas. Al-Hujurat dados nami surat. Sampun wong salwangsul kula terangake. Quran tigang dosa juz surate wonten 114. Nama-nama surat niku tauqifi. Pengertian tauqifi ulangan saking syarat. Tegese sak kersane Gusti Allah lejenake. Kita mboten bareng melok-melok jenake. Nama-nama surat niku wonten sing dipundhutake kalimat pertama bukaan surat. Contone wadduha walaili wasyamsi walfajri mundhut saking kalimat bukaane surat. Wonten ingkang mundhut saking kalimat ingkang ngandung riwayat sing serem-serem. Contone surat Al-Baqarah. Sebab napa ten surat Al-Baqarah wonten cerita sapi sing model. Sapi tak bisa ngomong. Regane sapi, larane luar biasa. Yaiku, sak bobote lulang sapi, ditimbang karo emas. Regane. Upamane lulang sapi bobote 30 kilo, ya kudu dituku nganggo duit emas 30 kilo. Endah sapine. Mula tinggu jengen surat Al-Baqarah. Laniki Al-Hujurat. Maknane piro-piro kamar. Garwane Kanjeng Nabi niku omahe jejer-jejer. Sing kanggo makome Kanjeng Nabi niku sing daleme Bu Aisyah. Bapak-bapak, para ibu sing punate tidak haji, ngertes daleme Kanjeng Nabi niku ciut cilik. Cilik. Ngegon makome niku, niku daleme. Jadi Kanjeng Nabi niku mboten wong sugih mboten. Daleme kecil, daleme jenengan. Saban ukur pinten meter daleme Kanjeng Nabi niku. Ya. Tiang ziarah biasane madhep Kanjeng Nabi salam. Melangkah karo tengah meter ringene Abu Bakar. Terus melangkah maneh rong karo tengah meter salam ring Sayyidina Umar. Terus medal niku sampun mboten daleme Kanjeng Nabi sampun. Dadi ciut banget. Niki Kanjeng Nabi ngreksa umate supaya ngerti nek panjenengane Kanjeng Nabi niku hidupe sederhana. Nah, iki ngertine nggih sing tidak haji atau umrah sing ziarah makam Nabi ngerti nek Kanjeng Nabi niku boten tiyang sugih. Dadi sedo Kanjeng Nabi dijauhi Gusti Allah bojo-bojone sangang iji kon ngumpul. Niku kata dadi sedo kon ngumpul dadi siji dikerekake marang tuane. Marang tuane Kanjeng Nabi Abu Bakar, istrine Umar, istrine kabeh dikumpulke. Sareng pun lempak, Kanjeng Nabi dijawi Gusti Allah kon nari. Bojo-bojone iki kon nari. Keterangane dengan Al-Qur'an surat Al-Ahzab. Selikur terakhir. Ya ayuhan Nabi yukulli azwajika. In kuntunna turidinal hayatat dunia wazinataha. Fata'alayna umatti'akunna wa usarrihkunna sarohan jamila. Wa in kuntunna tu'idina allaha wa rasulahu wa dara al-akhirah fa inna allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azimah. Nabi, bojonem takoni ditari. Nek seliramu kepengen mewah, urip nang donya, ngomong-ngomong jaluk apa, tak turuti, minta pegat. Nak seliramu kepengen golek ridane Allah lan utusane, ganjarane luwih gedhe. Iki pikiro, tak wae tempo sawulan. Lajeng bubaran wangsul. Sampun sawulan, terus dikumpulake kabeh. Piye Aisyah, dalem derek jenengan mawon, hidup sederhana. Hafsah, kula ijem karo Aisyah. Sofia, nggih kula idem. Nanti bojo sapa kebareng hidup sederhana pokoke bersama Kanjeng Nabi. Niki. Niku surat Al-Ahzab juz 23 ayat terakhir niku. Ayat terakhir juz 23. Ya ayyuhan nabiyyu kawitene. Ing kuntun naturi dinal hayatat dunya sakteruse nganti rong ayat. Apa rahasiane lah niki sing kula sampun wungsal wangsul. Nek nafsiri Qur'an dohiron batinan sirron sirru siri. Apa rahasiane kanjeng Nabi kok nampa wahyu kaya ngono abote. Sebab kanjeng Nabi niku pemimpin alam, pemimpin dunia. Mimpin manusia sak dunia. Kahafata linnas. Kanjeng Nabi ngono iso hidup sederhana. Tapi wong wedok-wedok. Senengane macam-macam perhiasan. Tapi kalau ada jaluk-jaluk. Lah kanjeng Nabi ini ku jadi tuntunan umat. Nek kanjeng Nabi suke diwaktu. Senajan kanjeng Nabi ora suke wis sederhana. Tapi bojone suke-suke. Bojone di rumah sakit. Di lapangan terbang, di wamana. Mak, rakyat dianjuri hidup sederhana. Mesti mak, agak. Bujudnya suka yang ngono kok. Mesti ngono. Ini. Hal ini umat pun ngerti kamarnya kanjeng Nabi uci-uci. Kayak ngono. Umat kan ngerti. Nah kanjeng Nabi hidupnya sederhana. Orang mewah-mewah. Ini. Mulanya kanjeng Nabi wafat, buatan enten diwaris, buatan enten warisan. Orang ana dong tinggalan rumah gede, ana. Buatnya segera percaya berhaji, mana cerane kan haji atau umrah, buat itu iki lo makam kanjeng Nabi di dalamnya. Buat siut ya, iya, buat lo kata ana. Iku dah ana sing janji kok isawang barang lucu-lucu nego, cengincang mana ku ya ana. Jadi dalamnya kanjeng Nabi ciut banget. Nah, jadi umat yang percaya hidup sederhana. Kalau Nabi ini ya hidupnya sederhana. Ini rahasianya ayat. Jadi, sing marai seneng dunia itu, sing wedok. Sing lanang. Jadi pegawai semua tahun, kok suka-suka. Iya, bayaran. Anak-anak lah, anak aturannya. Anak-anak. Anak-anak kita nak meja, cicikuran. Saya beda mendingan, ketarung saya lanang korupsi. Kan, saya beda aku melu-melu. Apat loh, karena orang beda ini, aku apat. Walaupun ini kanjeng Nabi, buju ini sendiri. Sendiri waktu buju ini. Amalane ayat disebut hujurat. Madaniyah ini ku tegese temurun sak badane kanjeng Nabi hijrah. Jadi surat 114 itu dibagi loro ana sing Makkiyah bangsa Mekah tegese temurun sak durunge kanjeng Nabi hijrah ing Madinah. Nomor loro Madaniyah temurun badane kanjeng Nabi hijrah. Jumlah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Sah surat niki wonten kalimat ya ayyuhalladzina amanu wonten gangsal. Wonten gangsal iki. Padahal suratnya wonten panjang. Namun walulas. Ya ayyuhalladzina amanu iling-iling. Wong akeh kang padha iman sapa ladzina. La tuqaddimu. Aja dipi. Jangan mendahului. Aja dipi. Grumi ini Baina yadayillahi ing dalam antarane sak derenge Allah wa rasulihi lan utusane. Nek durung ana dawuh-dawuh wahyu, durung ana tuntunan-tuntunan, aja sok gawe dhewe larangan. Ayat niki temurune nalika para sahabat do manakake penyembelian kurban sadurunge hari raya. Sadurunge dina riyaya besar do nyembelih kurban. Padahal durung ana tuntunan Kanjeng Nabi dereng ngersakake. Lah Kanjeng Nabi menawi meragat korban juga mendo lembu napa unta niku gak jane salat hari raya Idul Adha. Betul besar. Lah sahabat sak durunge wis do nyembelih. Durung ana salat hari raya wis do nyembelih. Wis Kanjeng Nabi ngendika sing do nyembelih kurban sak durunge salat iku rupakake daging biasa. Itu daging kurban. Itu lah sing demurun la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli demurun aja dikii nila pematangan kurban sami ugi mendo lembu maiso unta niku waktune badane sholat Idul Adha. Jadi pamane tanggal songo dino Arafah atau tanggal bolu dino Tarwiyah umat Islam lajeng ngawontenake korban. Niku dagingnya mboten saged disebut korban. Ya daging biasa. Niki yang pun ngantas ke pelintir. Nah, orang dino riyoyo, orang kena nyembelih wedhus. Niku keliru. Ya, nyembelih wedhus kena wae. Laposo-poso nyembelih wedhus. Kengeng nyembelih wedhus. Nah, poso-poso mangan sate, orang kena. Tapi nak nyembelih. Kena nyebelah tak di ayat la tuqaddimu terus nak dilajengake nak dereng ana tuntunan aja gawe syariat dewe-dewe gawe dewe-dewe ora isa benerake. Wattaqullaha lan wajiyo sira ing Allah sing takwa. Inna Allah sami'un alim. Sa'temene Gusti Allah iku dat kang midhanget sekehe ucapan alimun tur mirsa sekehe perbuatan. Ucapan sekehe ucapan Allah midhanget. Apa mana sing diucap. Sing dikrentet nang ati Gusti Allah perso. Perbuatan apa mawon Allah mersani. Terus para sahabat do ngati-ngati. Badane ayat yang temurun do ngati-ngati. Lajeng nek nindakake korban. Niku badhe sholat Idul Adha. Aja keliru Idul Fitri ya. Badane salat Idul Adha. balas dosa besar. Tapi umpamane niate pancen nyembelih wedhus kanggo didol apa digawe setengah wekdal kengen. Iki samana aturan pemotongan kurban. Lan waktune terbatas. Menurut mazhab Syafi'i, mongso pemberangkatan kurban mulai tanggal 10 besar ba'da sholat Idul Adha nganti tanggal 13 besar. Nek mazhab Hanafi nganti tanggal 12. Nah, ini beda nih. Mulanya nanggone haji. Ini endah. Nanggone haji. Dan ini kalau nerangake haji, nak sing dereng haji ke kangelan. Ini sangat melak berumahono. Dan besok keturutan haji. Nanggone haji yang ada pengaruh. Nak nuju bagi kondur niku ana sing istilahe nafar awal. Ana sing istilah nafar sani. Ngaten iki sing dereng nate haji mboten caket nafar awal kopo. Nafar sani kopo ora ngerti. Nafar awal niku ninggal jamaah haji ninggalake Mina tanggal 12. 12 besar. Sak derenge maghrib ninggalake Mina. Niki diarani nafar awal, rombongan pertama. Nek diterusno nganti tanggal 13 besar, diarani nafar sani. Sani kengenge. Namun Al-Quran dijawabkan faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi faman ta'akhara fala isma alaihi limanit taqo. Sing kesusunan pengen mulai ring maktam tanggal 12 hingga lagi minuh kengen. Upamanya gelem tambah-tambah. Tanggal 13 disabarno tambah sedinongkas. Nggih, mboten napa-napa. Waman ta'akhara fala isma alaihi limanit taqo. Men umum jamaah haji ini ku singkatan nafar awal. Sebabe napa? Sebabe nak daerah Mina niku cara situasi ini kurang enak. Enak nak maktab, nak hotelnya api-api. Jadi aku nak tinggal lagi Mina, terus ke susu, ring maktab, bisa istirahat, kepenak hebor. Jadi manusiaku biasanya nak ngibadah kesusunan. Kesusu istirahat. Niki. Bundelas. Nomor kali di barang ini nana ya ayuhan ladzina amanu. Sing nomor loro niki temurune nalika para sahabat. Para sahabat iku nalika durung ngerti tatanan. Nek ngendikan usuk buantar-buantar ngono lho. Jadi kesopanane kurang. Nanti ngomong-ngomong nak ngarepe Kanjeng Nabi ku le ngomong kaya nek ngomong konser ku ku dhewe nang arep ndi ku ning pasar. Oh tak tutup iki kan aku jajan soto le apa nak ngejak aku lho gitu mencicik ku wae zaman wong kuang dere ra makakat. Lah ngomong ning ngarsane Kanjeng Nabi banter-banter. Dadi tulah karo Quran. Niki lho jaga kesopanan iku ono. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong akeh kang padha mukmin la tarfa'u aja banterake sira kabeh aswatakum ing pira-pira suaramu. Kowe nang ngomong-ngomong nang ngarsane jinabi kulo nang ngomong tuh banter-banter. Banter nganti fauqa sautin nabi sak dhuwure suarane jeneng nabi. Aja banter banter. Wala tajaru lan aja banterake sira kabeh lahu marang suara. Bil qauli lalu marang Kanjeng Nabi bil qauli kelawan ucapan nek nuju bisik-bisik matering Kanjeng Nabi kok aja banter-banter kajah ripande kumli pande kaya bantere suarane sebagian ira marang sebagian kaya nek kepethuk kancane banter-banter ngono ku aja wala tajaru lahu bil qauli kajah ripande kumli pande antah bata amalakum krono kuatir lebur amal-amal hirokabeh wa antum la tashurun ing khale utawi hirokabeh iku dak rumangsa. Jadi kebandaran-kebandaran aja. Terus para sahabat badani ayat menika temurun nek matere jenadi sembliri ana kesopanane. Sering. Lah Kanjeng Nabi niku wong paning ngrumati umate. Kadang-kadang Kanjeng Nabi ku sok ngalah. Nek mlaku-mlaku bareng-bareng karo sahabat niku malah nok durinan. Mulane nek berjanji khallu zahri lil malaikatir ruhaniyah. Wa yamshi khalfa ashabihi wa yaqulu khallu dhahri lil malaikatir ruhaniyah. Kanjeng Nabi ku nek mlampah samburine sahabat-sahabat dadi sahabat dadi giring ana ngarep Nabi nek iki niku. Lah sahabat kadang-kadang ora wani nek ngarep. Terus kadang jam-jam maten niku. Gekane. Lah nek ngomong ya ngoten, kadang-kadang buanter-buanter. Lah Kanjeng Nabi nek ngendikan sembliri. Kanjeng Nabi niku tawadhu wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu banget haya'e isinan lan tawadhu enemen ku Kanjeng Nabi. Mulane nalika sahabat takon-takon. Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaikum fi salatina? Kula nek maca selawat ringkan dateng panjenengan niku aturane disebuti jeneng Nabi. Lah Kanjeng Nabi niku wong sopan. Kulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kene maca selawat ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ngleken ngono. Lah kadang-kadang sing boten ngerti niku nek maca selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad mergo dereng ngerti. Tapi nek sing ngerti jaga kesopanan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Niki. Niki sing panggonan sedo nek anu kadang do sami kekeliruane lajeng malah geger. Dadi Kanjeng Nabi niku nek ditaken selawat cukup ala Muhammad ngono wae. Mergo awake dhewe. Lah sahabat sing gak pati ngerti ala Muhammad tenan, tapi sing ngerti ala sayyidina Muhammad. Ini pada karo pamanan kiai Darwane mulang. Asmane jenengan sinten? Oh jenengku Arwane. Awon sing jarasane. Arwane ya kering di Arwane ya sing jarasane. Asing ngerti. Mbah Arwane ya ngaku mbah. Niki. Saket nambe. Masa kula ben ora jejer. Sebab apa? Muraatul adabi khairun minim tisalil amri. Jaga kesopanan iku luweh apik tinimbang ngikuti perintah. Upamane ana guru mulang nak madrasah lali ra nggawa kapur. Ngendikan gurune, aku lali jangan nggawa kapur, bocah-bocah sapa sing nggawa kapur, tulung uncalno. Nah iki bocah sing ora sopan sing holor, diuncalno, tak uncalno nang tapi rong jos pundi kok. Dadi uncalno tenan. Iku ora ndelok. Nek sing ndelok tetep mlaku diaturke. Mboten diuncalno. Ngono apane kon uncalno iku? Nek dadak uncalno lah dosa ora lho. Iki basa kesopanan. Sing kiri-kiri iki sing iso do geger-geger iki. Ora nek nganti tapi kada sing jenek yo kebanteran. Masa selawat nganggo Sayyidina Muhammad haram. Lha, niki masalah yang ada ini. Niki kula perlu nerangake. Kesana makin sakit paham. Lafal Sayyidun. Niku duweni makna macem-macem. Ana Sayyidun sing maknane Tuhan. Dalile nang hadis Bukhari, As-Sayyidu Allahu. Utawi sing dadi Tuhan, yaitu Gusti Allah. Ana Sayyidun sing maknane pemimpin. Dalile nang Quran juz 3 surat Ali Imran. Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyida. Nabi Yahya, Sayyidah itu pemimpin. Ada mana Sayyidah yang maknanya buju. Wa alfaya Sayyidah ladalbab surat Yusuf juz ralas. Zulaikholan Nabi Yusuf kepeduk bujune nak ngarep lawan. Terus lagi ditempel ke kowe nek ngono maca selawat nganggo Sayyidina kowe njaluk sing maknane apa? Nek Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad maknane bojo, Kanjeng Nabi mah dadi bojomu. Nek maknane kowe jika maknane Tuhan, Tuhan Muhammad ya kemakan kebangetan sampean. Oh Kanjeng Nabi kok Tuhan. Aja yang paling pas Sayyidina pemimpin. Jadi nama itu Allahumma salli ala Sayyidina dimaknani pemimpin. Ada dalil teng Quran. Lah Kanjeng Nabi le jawab kok mboten nganggo Sayyidina. Ya mereka Kanjeng Nabi wong sopan. Masa awak-awak iki kan. Bapakne Mbah Arwani sampean takoni. Sampean iku sinten? Aku iki Mbah Arwani ora ana. Ora sakal kaya Mbah Arwani muni ngono kok ora gagal. Sing jenenge kan aku Arwani. Lah sampean sing sopan, oh Arwani. Yo yo mana. Sakit nabi ngeten iki. Dadi mangke sakit anu. Umat Islam iki mana sakit rukun nek ana perselisihan itu biasane wonten titik-titik sing nyebabke perselisihan iki. Kaya masalah saya ini masalah kesopanan. Masalah kesopanan. Balik, bawahnya ada orang sepuh, kiai, medaya. Ya, medaya. Mangga binara, surat ngadeng-ngadeng ini. Ya, keleresan. Oh, jangan-ngono. Bitu aturi binara, ada kirang saya. Terus saya tak sama lebih juga. Masih kiai ini, oh, repot-repot. Nanti, benar-benar. Masa nonton, kawan-kawan. Oh, jadi dia, no, eskopior, tak apa. Jadi antara sing medaya karo sing dijayai ana tata carane ngene. Ya. Aku tak lingge kene, jikono basa elek-elek ana, mrene kanca siji kono proses sing elek tenan ya. Apa ne proses sing elek-elek ane kula. Nek siji kono sing ngene kelerasan sing bobol wonten. Pencaman biji piyambak. Lagi ada lucu. Ya biji ke rosa rosa pantas. Ini aturannya. Ini bosok kesopanan. Ya. Nah, para sahabat. Kacane ana ayate kita mulun nek matere Kanjeng Nabi sembliri. Lan boten nate mendika matur ya Muhammad boten nate. Boten nate. Sebesi ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Lan jenengan ngene nyebut cerita Nabi nggih Kanjeng Nabi Muhammad. Aja nganti keliru Muhammad bin Abdullah. Aja ngono. Kok kaya kang ngamuk. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi nganggo kesopanan. Mergo dilarang nang Quran. Dinganane pun kula aturake. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Kowe nek ngundang Nabi, aja kaya nek ngundang kancamu. Surat Al-Mu'minun juz 18 ayat 23. Ya. Terus bacane para sahabat nek ngendikan liri-liri sembliri kaya Abu Bakar, Sayyidina Umar dan liri-liri boten bandar-bandar terus di alam Gusti Allah. Gusti Allah ning alam. Innal ladzina satamre wong akeh ya buduna kan liri hake sapa ladzina aswatahum ing para pira suarane. Nek do matur kesemliri ora bandar-bandar ora gembar-gembar. Inda Rasulillahi ana ing arsane Kanjeng Nabi. Ulaika iku tawai mengkono ladzina alladzina amtahanallahu. Yaiku kang wis muji sapa Allah kulubahum ing para pira atine litakwa marang takwa. Wong sing bener-bener ujian takwane kuat. Lahum kedua ladina maghfiratun dari pangapura wa ajrun azimun dan ganjaran sing agung. Iki wong salwangsa berterangake maghfiratun wa ajrun azim. Iku ana rahasia niki. Untuk pangapunten tegese ora bakal mlebu neraka. Nerang lebih neraka di Joko Andi. Wa ajrun azim ganjaran sing agung. Yaitu suwargo. Bahasa niku lahum maghfiratun. Wa ajrun azim. Nah, terus. Nerangake ayat. Sing nerangake baduwi-baduwi niku. Rumien pun mau terangnya. Del baduwi-baduwi niku. Nek cara kudus. Masyarakat pegunungan Baduwi. Masyarakat pegunungan. Wonge kasar-kasar, kurang toto. Jadi keras-keras, galak-galak. Kasar-kasar. Jadi ku siang-siang, wayahe Kanjeng Nabi istirahat. Cara bahasa santri turu kailulah. Turu kailulah niku antarane setengah rolas tetep zuhur. Kanjeng Nabi nek dalu niku salat kanggo salat mawon 2/3. Jadi kadang-kadang siang-siang ada niku istirahat. Masuk. Lah niku ana baduwi sing gembar-gembar, Muhammad, Muhammad. Kok kamare bojone kadene iki dhewe sing ana bojo sing pertama ta kedua, Muhammad, Muhammad kosare lanan. Wasar kasar. Lah sing temurun ayat. Wong sing ngundang-undang seliramu bander-bander iku wong ra ndek akal. Niki. Wong ra ndek akal. Lah sale Innal ladzina satamane wong akeh yunaduna kang padha ngundang-undang sapa ladzina ing seliramu Muhammad min wara'il hujurati saking gurine pira-pira kamar sing diwasa kamare bojone iki kamare jejer-jejer maten Aksarum iku luwe akakai ladina layak siluna kuduran diakal. Jadi wong sing jo gembar-gembar ngundang kue Muhammad. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Wong ra diakal. Lah ngaten iki kadang-kadang ana sing nerangake tapi salah. Kanjeng Nabi galak emar. Wong ngono jarane ra di akal. Niki sing muni ora Kanjeng Nabi. Ngaten iki lho sing ndak salah. Sing ngendika Gusti Allah, sing muni ora di akal ku cucu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mendel mawon. Diundang ngono ya wis meneng ae kene ora. Tapi sing merang Gusti Allah. Bukan dia akal itu. Wong lagi ngasuh, wong tua ngasuh kok dua berdua. Nah, kalau saiki mulanya nak pas awan-awan, bapak ibu nang gusare, bocah-bocah dipenging aja dulanan sandingan gembur-gembur. Sake wong tuane. Kon nyise nang kono Gus. Carane kon minggir apa men. Jadi kesopanan ku tetap ono. Jadi cara berumah tangga, ngomong-ngomong, lanen onten aturan. Cuma majlis taklim Jumat Fajar aja nganti keliru, sing muni ora di akal ku dudu Kanjeng Nabi. Tapi Gusti Allah. Aja keliru. Nek Kanjeng Nabi mboten nate diarani edan ya meneng. Diarani tukang sihir ya meneng. Mboten ane madoni mboten ate. Dadi sing gregeten-gregeten iku justru sahabat-sahabat yang bangsane Sayyidina Umar, Sayyidina Ali niku ras keras niku. Ya. Kula wangsuli malih sing ngendikan aksaruhum layak pilun sanes Kanjeng Nabi tapi Gusti Allah ngoneni wong-wong sing randi sopan gembar-gembar nak kamar buri kamare bojone Kanjeng Nabi diterusake mbok ngono iku. Wong Kanjeng Nabi sarene iku ya ora suwi, ya mung istirahat, istilah santri turu kailulah. Mulane dipernahno, walau annahum sabaru, diparel sak temene para sahabat sing dhewe gembar-gembar ku sabaru do gelem sabar. Hatta takhruja ing ana saego miyos Kanjeng Nabi medal Kanjeng Nabi lahim dengan sahabat. Mosok telang kan lan medal. Upamane dhewe gelem sabar, dintani dhisik wong lagi istirahat. Ora nune cara saiki ndung didodok, belno bola-balik paen. Mbok engko silangkas menen. Upamane gelem ngono, lakana khairal lahum. Mangka napa nenteni sabar, khairan iku luwih bagus lahum kedule para sahabat mau. Mbok dindani sedelok mana ngonai hape itu. Mandung piye mau. Ya wis Gusti Allah. Wallahu ghafurur rahim. Utawi Gusti Allah iku zat kang ngapura. Rahimun terwelas asih. Agen iki duduhake. Nanti gembar-gembar mau. Ora kena. Ora kena kupi. Dosa. Mulane ayat akhir. Ghafurur rahim. Ini kalau rahasia. Ini jarani rahasia kalimat. Jarani gembar-gembar kurah kena. Ini. Terus ini. Isana ya ayu alladzina amanu. Iki ana mana ya ayyuhalladzina arkistibe bahasan mana. Dibu pinggiri ya ayyuhalladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqq wa haqq wa arzuqna ittiba' wa arina al-batila batila wa arzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Panjang urut mulai semen pol mulai semen ya. Anu anggar dengan urut suara paling cilik nanti kecil. Apa ya? Saya berikan. Oh, konsentrasi kan kita.